Konsultasi Syariah. Memulai puasa Syawal di hari Jumat. Pertanyaan, apa hukumnya jika saya puasa di hari Jumat dengan niat puasa Syawal, di mana hari sebelumnya saya tidak berpuasa, dan juga pada keesokan harinya? Pada hari Selasa dan Rabunya, saya berpuasa. Jawaban, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Mengkhususkan hari Jumat untuk puasa, hukumnya makruh menurut mayoritas ulama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat untuk tahajud, sementara malam yang lain tidak, dan jangan mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa tanpa hari yang lain, kecuali jika puasa hari Jumat itu bagian dari rangkaian puasa kalian. Hadis riwayat Muslim. Karena itu, dimakruhkan melakukan puasa sunnah di hari Jumat saja, tanpa diiringi hari yang lain, meskipun puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Karena puasa 6 hari di bulan Syawal termasuk puasa sunnah, sehingga tercakup dalam keumuman larangan. Jika disambung dengan puasa sehari sebelum atau sesudahnya, atau bertepatan dengan puasa sunnah kebiasaannya, seperti orang yang merutinkan puasa Daud, atau hari Jumat itu bertepatan dengan hari dianjurkannya puasa, seperti hari Arafah, maka tidak masalah. Karena latar belakang larangan, yaitu mengkhususkan hari Jumat untuk puasa, sudah tidak ada. Hikmah larangan mengkhususkan puasa hari Jumat. An-Nawawi mengatakan, para ulama mengatakan, hikmah larangan mengkhususkan hari Jumat untuk puasa adalah bahwa hari Jumat, hari untuk memperbanyak doa, zikir, ibadah, seperti mandi, pergi di awal waktu menuju masjid, menunggu Jumatan di masjid, mendengarkan khutbah, memperbanyak zikir kepadanya, berdasarkan firman Allah, yang artinya, jika sholat sudah selesai, maka menyebarlah di muka bumi dan carilah kemurahan Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Syarah Sahih Muslim. Demikian, Allahu A'lam.